samarkan dengan kata-kata perasaan sedih ini, maka ku ungkapkan lewat nada dari lagu ini. Ingin ku tanyakan, namun telah kuduga jawaban yang kan ku terima. Rasa penasaran dalam sampai jauh ke ujung bukit yang berbatas langit. Tapaku telah hancur, badan pun telah luka, bahkan hati telah berkeping. Tetap tak ku temu sampai jauh ke ujung bukit yang berbatas langit. Tapaku telah hancur, badan pun telah luka, bahkan hati telah berkeping. Tetap tak ku temukan jalan.